Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala. An-naw'u tsalitsu wal 'isrun ma'rifatu sifati man tuqabbalu riwayatuhu wa man turaddu riwayatuhu wa ma yata'allaqu bidzalika min qadhin wa jarhin wa tawsikin wa ta'dil. Ajma'a jamaahiru a'immatil haditsi wal fiqhi 'ala annahu yushtaratu fi man yuhtajju bi riwayatihi ay yakuna 'adlan dhabitan lima yarwihi wa tafsiluhu ay yakuna musliman balighan 'aqilan saliman min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah mutayaqqidan ghayra mughaffal hafidhan in haddatha min hifdhihi dhabitan li kitabihi in haddatha min kitabihi wa in kana yuhaddithu bil ma'na ushturita fihi ma'a dhalik ay yakuna 'aliman bima yuhilul ma'ani wallahu a'lam. Nah, barakallahu fi. Ini macam yang ke-23 dari anwa' ilmin hadis, yaitu ma'rifatu sifati man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu riwayatuhu. Mengenal sifat seseorang yang diterima riwayatnya dan seseorang yang ditolak riwayatnya dari para rawi-rawi hadis ya, atau rijalul hadis. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan juga apa yang berkaitan dengan itu. Min qadhin wa jarhin wa tawfiq wa ta'dil. Beliau katakan jamahir. Ya, kalau tidak bilang ijma ya. Mayoritas besar daripada imam-imam hadis dan fiqih sepakat. Disyaratkan pada orang yang dijadikan hujjah riwayatnya harus seorang yang adil dan dhabit terhadap riwayatnya. Ini apa yang dia riwayatkan. Itu berarti apa? Syarat mutlak. Adlun dhabit. Ya. Adlun dhabit. Kalau ingin tahu siapa rawi yang diterima riwayatnya, jangan lupa dua ini. Adlun dhabit. Jelas? Itu kalau tidak dibilang ijma, itu qaul jamahir. Paham? Mayoritas besar daripada imam-imam hadis dan imam-imam fiqh. Tafsirnya adalah seorang yang dikatakan adil dan dhabit, kriteria yang pertama dia harus muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat selamat dari sebab-sebab kefasikan dan yang merusak muru'ah, wibawa. Yang kelima, dia harus orang yang mutayaqqid. Ini hadir gitu, ingatannya wairu mughaffal, tidaklah lalai. Nah, dia tahu apa yang keluar dari mulutnya dia. Nah, tidak lalai gitu. Betul-betul kalau bicara itu dia sangat mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi kadang ada orang kan bicara tapi kurang paham dia sendiri apa yang dia omongkan. Itu namanya muwaffal. Nah, orang yang mutayaqqid itu dia sadar begitu. Sadarnya betul-betul apa? Sempurna terhadap apa yang dia ucapkan. Mutayaqqid. Antara hatinya, ya, lisannya itu apa? Sangat sinkron gitu. Paham? Dan dia harus orang yang hafid, hafal betul. Kalau memang dia menyampaikan hadis dari apa? Hafalannya, dia betul-betul hafal. Dan dia harus orang yang dhabit terhadap kitabnya. Artinya sangat mengenal dan tahu betul kitabnya. Tulisan dia itu tidak tahu. Oh ini bukan tulisan saya, dia ngerti. Oh ini tulisan saya, dia ngerti. Paham? Nah, ngerti betul tentang kitabnya. Itu kalau dia menyampaikan dari kitabnya. Dan dia sangat jaga kitabnya. Ya, tidak sembarang orang boleh pegang kitabnya itu. Karena takut apa? Dirusak sama orangnya. Dia jaga betul. Kayaknya kalau ulama dulu catatan dia itu, wah, itu kayak barang mahal itu. Barang mahal. Harta benda boleh hilang, yang penting catatan jangan sampai apa? Hilang. Karena selama puluhan tahun keliling negerinya, dia untuk mengumpulkan hadis. Maaf. Kalau dia hilang begitu, wah, ibarat apa? Barang berharga yang sudah dia kumpulkan selama puluhan tahun keliling negeri hilang begitu saja. Makanya mereka sangat apa? Perhatian betul dengan catatannya. Nah, itu harus. Kalau tidak, ya, dia enggak akan diterima riwayatnya. Bukunya saja dia enggak kenal. Tulisannya saja dia enggak kenal. Atau terlalu mudah apa? Dipinjam ke orang, ya, yang nanti orang itu bisa nambahi, bisa ngurangi, bisa ngerubah-rubah isi tulisannya. Maka membuat dia enggak bisa diterima riwayatnya. Nah, orang yang dhabit terhadap kitabnya, betul-betul dia menjaga baik-baik kitabnya. Kalau memang dia menyampaikan hadis lewat kitab. Dan dia kalau menyampaikan secara makna, disyaratkan lagi setelah itu apa? Harus mengerti ma yuhilul ma'ani. Sesuatu yang bisa merubah, memindah makna. Cara memindah makna dari satu makna ke makna yang lain itu apa? Dia apa? Paham. Paham nahu, paham sorof, paham balaghah, paham kosakata. Ya. Itu kalau pingin riwayat bil ma'na. Wallahu a'lam. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 tafsil untuk dikatakan rawi itu adil, adil dan dhabit. Jadi secara garis besar, rawi yang diterima riwayatnya itu harus adil lagi dhabit. Secara rinci 8 yang harus dia punya. Dia orang muslim, dia udah balig, orang berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan yang rusak wibawanya. Ya, sangat apa? Hadir ya, hatinya tidak lalai, hafal betul yang dia hafal kalau dia menyampaikan lewat hafalan, dan menguasai betul kitabnya kalau dia menyampaikan lewat tulisan, dan kalau dia ingin menyampaikan riwayat bil makna, dia betul-betul mengenal apa sesuatu yang bisa merubah makna. Nah, agar dia selamat dari perubahan makna yang jauh dari asalnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, 8 ini akan diperjelas lagi oleh Ibnu Salah rahimahullah dengan masalah-masalahnya panjang ini ya, Bapak. Nah, insyaallah masalah-masalahnya kita sambung saja di lain waktu ya. Panjang ini. Satu-satu nanti biar enggak kepot gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.